Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1. Mulai halaman 571. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Perincian terjemah dari segala maksud yang dibaca itu ialah, apabila Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berniatlah memperoleh barokah atau berkat untuk memulai bacaan kalam Allah Ta'ala. Dan pahamilah bahwa maksudnya ialah segala sesuatu itu seluruhnya pada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan nama di sini ialah yang dinamakan yang atau yang diberi nama kepadanya. Apabila segala sesuatu adalah pada Allah Ta'ala, maka tegaslah bahwa pujian itu adalah bagi Allah. Artinya syukur atau terima kasih itu bagi Allah, karena segala nikmat itu daripada Allah. Siapa yang melihat nikmat itu dari selain Allah atau bermaksud bersyukur kepada selain Allah, tidak dari segi bahwa yang lain dari Allah itu adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka pada menamakan dan memujikan yang lain dari Allah itu mengandung kekurangan menurut kadar berpalingnya kepada selain Allah. Apabila Anda membaca Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hadirkanlah ke dalam hati Anda segala macam kasih sayangnya, supaya jelaslah bagi Anda nikmat atau rahmatnya. Lalu tergeraklah harapan Anda. Kemudian meluaplah dari hati Anda keagungan dan ketakutan kepada ucapan Anda. Maliki Yaumiddin, atau yang memerintah hari agama. Adapun keagungan, maka karena tidak adalah pemerintahan melainkan kepunyaannya, dan adapun takut, maka karena kehuru-haraan hari pembalasan dan penghitungan amal, di mana dialah yang mempunyainya. Kemudian perbaharuilah keikhlasan dengan ucapan Anda, Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah. Dan perbaharuilah rasa kelemahan diri, rasa berhajat kepadanya, dan tidak mempunyai daya dan upaya, dengan ucapan Anda, Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan yakinlah bahwa tiadalah memperoleh kemudahan berbuat taat melainkan dengan pertolongannya. Dialah yang mempunyai nikmat karena memberikan taufik kepada kita untuk berbuat taat kepadanya, dan dijadikannya kita dapat berkhidmat memperhambakan diri kepadanya, dan menjadikan kita dapat bermunajat dengan dia. Kalau tidak dianugerahinya kita daripada memperoleh taufik, niscaya adalah kita termasuk orang-orang yang terusir bersama setan yang terkutuk. Kemudian apabila Anda telah selesai daripada membaca A'udzubillah, daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, daripada membaca Alhamdulillah, dan daripada melahirkan hajat umumnya kepada pertolongannya, maka tentukanlah permohonanmu. dan tidak meminta selain daripada hajatmu yang terpenting, yaitu ucapkanlah, Ihdinash shiratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yang membawa kami ke sisi Engkau, dan menghantarkan kami kepada keridaan Engkau. Dan tambahkanlah penguraian, perincian, peneguhan, dan pengakuan bersama mereka yang telah dianugerahinya kenikmatan petunjuk, yaitu nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang yang syahid, dan orang yang saleh. Tidak mereka yang telah dimarahi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kemudian bermohonlah makbul dengan mengucapkan amin. Perkenankanlah ya Allah. Apabila sudah membaca Al-Fatihah seperti yang tersebut di atas, maka menyerupailah Anda dengan orang-orang yang dibacakan oleh Allah Ta'ala tentang mereka itu menurut apa yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bagi sholat itu dua bagian, antara ku dan hambaku, sebagian bagiku dan sebagian lagi bagi hambaku, dan hambaku memperoleh apa yang dimintanya. Berkatalah hamba, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian untuk Allah, pemimpin semesta alam. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, telah dipuji aku oleh hambaku, dan disanjungnya aku. Yaitu maksud dari bacaan, Sami Allahu liman hamidah, didengar oleh Allah siapa yang memujinya. Kalau sekiranya tidak ada bagi Anda keuntungan dari sholat itu, selain jadi diingati oleh Allah akan Anda di dalam kebesaran dan keagungannya, maka itu pun merupakan suatu hadiah yang berharga. Maka betapa lagi dengan apa yang Anda harapkan, yang merupakan pahala dan karunia daripadanya. Begitu pula sewajarnya Anda pahami tiap-tiap yang Anda baca dari surat-surat Al-Quran, sebagaimana akan datang penjelasannya pada kitab membaca Al-Quran. Maka janganlah Anda alpa dari perintahnya dan larangannya, janji nikmatnya dan janji azabnya, segala pengajarannya, berita dari nabi-nabinya, ingatan kepada nikmat-nikmatnya dan kebaikannya. Masing-masing itu mempunyai hak, maka harap adalah hak dari janji nikmat, dan takut adalah hak dari janji azab, dan cita-cita adalah hak dari suruhan dan larangan, dan menerima pengajaran adalah hak dari pengajaran, syukur adalah hak dari ingatan kepada nikmat, dan memperoleh pengertian adalah hak berita dari nabi-nabi. Diriwayatkan bahwa Jaroroh bin Alfa tatkala sampai pembacaannya kepada firman Allah Ta'ala, Fa'idha nukiro finna tur. Artinya, ketika trompet dibunyikan. Surat Al-Mudathir ayat 8. Lalu jatuhlah tersungkur dan meninggal dunia. Adalah Ibrahim An-Nakhai apabila mendengar firman Allah, Idza sama'u saqqat. Artinya, ketika langit belah. Surat Al-Insyiqaq ayat 1. Maka gemetar tubuhnya sehingga lemahlah sendi-sendinya. Berkata Abdullah bin Waqid, saya melihat Ibnu Umar mengerjakan sholat dalam keadaan tidak sadar. Kiranya benarlah bahwa hatinya terbakar dengan janji nikmat dan janji azab Tuhannya. Karena dia adalah hamba yang berdosa lagi hina di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dan adalah segala pengertian tadi menurut tingkat pemahaman masing-masing. Dan pemahaman itu adalah menurut kesempurnaan ilmu dan kebersihan hati. Dan tingkat-tingkat tersebut tidak terhingga banyaknya. Salat itu adalah kunci hati. Di dalam salat terbukalah segala kunci rahasia kalimah-kalimah yang dibaca. Dan inilah hak bacaan, juga hak zikir dan tasbih. Kemudian dijaga kehebatan pada bacaan, maka bacalah dengan bacaan yang bagus dan tidak terburu. Karena dengan demikian lebih memudahkan bagi perhatian. Dan diperbedakan pada pembacaan itu di antara turun naiknya suara mengenai ayat-ayat yang mengandung rahmat dan azab, janji pahala dan janji siksa, pemujian, pengagungan, dan penghormatan. Adalah An-Nahl, apabila melalui di dalam pembacaannya seperti firman Allah Ta'ala, Fata khabtallahu min waladu wa ma kana ma'ahu min ilah. Artinya, Allah tiada mengambil atau mempunyai anak, dan tiada pula Tuhan yang lain di sampingnya. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Maka beliau merendahlah suaranya, seperti orang yang malu menyebutkan sesuatu yang tidak layak. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, tinggikanlah, dan baguskanlah pembacaan, sebagaimana engkau membaguskan bacaan mengenai ihwal duniawi. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain dari Abdullah bin Umar. Adapun berkekalan berdiri di dalam sholat adalah pemberitahuan kepada ketegaan hati serta Allah Ta'ala di atas sifat dari kehadirannya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadap pada orang yang bersolat, selama orang itu tiada berpaling kepada orang lain. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lain dari Abi Dzar. Sebagaimana harus menjaga kepala dan mata daripada berpaling kepada segala pihak, maka seperti itu pula lah wajib menjaga rahasia atau batin daripada berpaling kepada bukan sholat. Apabila berpaling kepada yang lain, maka peringatilah hati itu bahwa Allah Ta'ala melihatnya. Dan merupakan penghinaan yang kecil kepada Allah ketika kealpaan orang yang bermunajat itu, supaya kembalilah hati itu kepadanya. Dan haruslah mengusahakan khusyuk bagi hati dengan terlepasnya daripada berpaling kepada yang lain, pada batin dan pada zahir, sebagai hasil dari khusyuk. Dan manakala telah khusyuk batin, niscaya khusyuklah zahir. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat seorang laki-laki yang mengerjakan sholat dan mempermain-mainkan janggutnya, disampaikan, adapun orang-orang ini, jikalau khusyuklah hatinya, maka pastilah khusyuk anggota badannya. Diriwayatkan Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Karena rakyat itu adalah menurut pimpinan dan pemimpinnya. Dari itu tersebut pada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, perbaikilah pemimpin dan rakyat yang dipimpin, yaitu hati dan anggota badan. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam sholatnya seolah-olah dia itu tonggak, dan Ibnu Jubair radhiyallahu anhu seolah-olah dia itu tiang. Setengah mereka adalah menetap di dalam rukuknya, sehingga jikalau jatuhlah burung pipit ke atasnya, maka dia adalah seakan-akan barang keras. Semuanya itu adalah kehendak tabiat manusia di hadapan yang diagungkan daripada anak-anak dunia. Maka bagaimana pula tidak diperlakukan yang demikian di hadapan raja dirajai pada orang yang mengenal akan raja diraja itu. Tiap orang yang tenang dengan khusyuk di hadapan selain Allah dan tidak tenang anggota badannya dengan bermain-main di hadapan Allah, maka adalah karena singkat pengetahuannya tentang kebesaran Allah dan tentang penglihatan Allah kepada rahasia dan isi hati. Berkata Akramah tentang firman Allah Azza wa Jalla, Alladzi yaraka fina taqumu wa taqallubaka fis-sajidin. Artinya, yang melihat engkau ketika engkau berdiri mengerjakan sholat, dan melihat gerak badan engkau di antara orang-orang yang sujud. Surat As-Su'ara ayat 218-219. Yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dari orang-orang yang mengerjakan sholat itu. Adapun rukuk dan sujud, maka sewajarnya lah membaru ingatan kepada kebesaran Allah Ta'ala ketika mengerjakan keduanya. Dan Anda mengangkatkan kedua tangan dengan bermohon kemaafan Allah Ta'ala dari siksaannya, dengan membaharukan niat dan mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anda mengulangi lagi, menghinakan dan merendahkan diri kepadanya dengan rukuk Anda, dan berusaha benar-benar melembutkan hati Anda, membaharukan khusyuk Anda. Anda merasakan akan demikian kemuliaan Tuhan Anda, kerendahan Anda, dan keagungan Tuhan Anda. Anda bermohon pertolongan supaya tetaplah yang demikian itu dalam hati Anda dengan lisan Anda. Maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah akan Tuhan dan mengakuilah keagungannya, bahwa Dia Maha Agung dari segala yang agung. Anda mengulang-ulangi yang demikian dalam hati Anda supaya bertambah kuat dengan mengulang-ulangi itu. Kemudian Anda bangkit dari rukuk dengan berharap kiranya Ia merahmati Anda. Dan kuatkan harapan itu pada jiwa Anda dengan bacaan Sami'allahu liman hamidah. Didengar oleh Allah akan siapa yang memujikannya. Artinya, dikabulkannya doa orang yang mensyukurinya. Kemudian, Anda iringi yang demikian itu dengan kesyukuran yang menghendaki penambahan itu. Lalu, bacakan Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala pujian. Anda mempertanyakan pujian itu dengan ucapan Mil'us samawati wa mil'ul ardi, memenuhi segala langit dan bumi. Kemudian Anda turun kepada sujud, yaitu tingkat tertinggi dari ketetapan hati. Maka Anda tetapkan anggota badan Anda yang termulia, yaitu muka, kepada benda yang terhina, yaitu tanah. Kalau dapat, janganlah Anda buat dinding di antara keduanya. Maka sujudlah di atas bumi. Perbuatlah yang demikian, karena lebih menarik kepada kekhusyuan hati dan lebih menunjukkan kepada kehinaan. Apabila Anda meletakkan diri Anda pada tempat kehinaan, maka ketahuilah bahwa Anda telah meletakkan pada tempatnya yang telah Anda kembalikan cabang kepada pokoknya, karena Anda dari tanah dijadikan dan kepadanya akan kembali. Maka ketika itu, perbaharilah di dalam hatimu keagungan Allah dan ucapanlah, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan kuatkanlah dengan diulang-ulangi, karena sekali adalah lemah membekasnya. Apabila hati Anda telah menghalus dan telah nyata yang demikian itu, maka benarkanlah harapan Anda kepada rahmat Allah, karena rahmatnya bersegera kepada yang lemah dan yang hina, tidak kepada yang takabur dan yang menggagah. Kemudian angkatlah kepala Anda dengan bertakbir dan bermohon hajat Anda dengan membaca Rabbighfir warham wa tajawwad amma ta'lam. Hai Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah dan lepaskanlah aku daripada sesuatu dosa yang Engkau ketahui. Ataupun Anda bacakan sesuatu doa yang Anda kehendaki. Kemudian teguhkanlah merendahkan diri itu dengan mengulang-ulangi membacakannya. Kemudian kembalilah kepada sujud kedua seperti tadi. Adapun tasyahud, maka apabila Anda duduk tasyahud itu, maka duduklah dengan adab dan tegaskanlah bahwa seluruh apa yang dilaksanakan dari amal perbuatan sholat dan tingkah laku yang suci adalah karena Allah dan kepunyaan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan segala kehormatan atau tahiyah untuk Allah. Dan hadirkanlah di dalam hati Anda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pribadinya yang mulia dengan mengucapkan Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera kepadamu wahai nabi dan rahmat Allah serta berkatnya. Dan hendaknya benarkanlah cita-cita Anda pada menyampaikan salam kepadanya dan semoga dibalaskannya kepada Anda dengan yang lebih sempurna. Kemudian Anda mengharapkan selamat sejahtera kepada diri Anda sendiri dan kepada sekalian hamba Allah yang saleh. Kemudian Anda mengharapkan kiranya Allah mengembalikan selamat sejahtera yang lebih sempurna kepada Anda sebanyak bilangan hambanya yang saleh itu. Kemudian Anda mengakui dengan keesaan Allah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang dibawanya, di mana Anda memperbarukan janji kepada Allah dengan mengulangi dua kalimat saja dan mengulangi kembali untuk membentengi diri dengan kalimat itu. Kemudian Anda berdoa pada akhir salat Anda dengan doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan merendahkan diri, khusyuk hati, memohon, meminta dan mengharap dengan harapan yang sebenarnya diperkenankan kiranya oleh Allah. Anda sertakan di dalam doa itu akan doa kepada kedua ibu bapa Anda dan kaum muslimin lainnya. Dan tujukanlah ketika memberi salam itu kepada para malaikat dan hadirin yang ada di tempat sholat Anda. Dan niatkanlah menyudahi sholat dengan salam itu. Dan mengisrakanlah di dalam hati akan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya dapat menyempurnakan ibadah ini. Dan buatkanlah sangkaan di dalam hati bahwa Anda meninggalkan sholat Anda ini dan boleh jadi Anda tidak akan lama hidup dapat menyelesaikan sholat yang seperti ini lagi. Bersabda Nabi SAW pada orang yang diberinya wasiat, bersolatlah seperti solat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Diriwayatkan Abu Bakar bin Malik dari Ma'as bin Jabar. Kemudian, rasakanlah di dalam hati akan perasaan takut dan malu dari keteledoran di dalam solat. Dan takutilah solat Anda itu tidak diterima. Dan Anda dikutuki dengan dosa zahir atau batin. Kalau sholat Anda itu ditolak ke muka Anda. Dari itu Anda berharap kiranya diterimanya sholat Anda dengan kemurahan dan karunia-Nya. Adalah Yahya bin Wasab, apabila telah mengerjakan sholat, maka ia berhenti. Masya Allah. Sampai kita kenal padanya seperti tanda sholat. Dan adalah Ibrahim, berhenti sesudah sholat 1 jam lamanya, seolah-olah ia sakit. Maka inilah perincian sholat orang-orang yang khusyuk, di mana mereka khusyuk di dalam sholatnya, dan mereka memelihara sholatnya, dan mereka tetap mengerjakan sholatnya, dan bermunajat kepada Allah menurut kesanggupannya dan peribadatan. Hendaklah manusia mendatangkan dirinya kepada sholat yang seperti ini. Maka menurut kesanggupan dan yang diperolehnya, sewajarnya lah ia bergembira. Dan terhadap yang tidak diperolehnya, sewajarlah ia merasa rugi. Dan sewajarnya lah ia berusaha mengobati yang tidak diperolehnya itu. Adapun sholat orang-orang yang alpa, maka adalah membahayakan kecuali Allah melindunginya dengan rahmat-Nya. Rahmat Allah adalah mahal halus dan kemurahan-Nya adalah melimpah-limpah. Kita bermohon kepada Allah, kiranya Ia menyarungi kita dengan rahmat-Nya dan menyelubungi kita dengan ampunan-Nya. Karena tidak adalah jalan bagi kita selain daripada mengaku dengan kelemahan daripada mentaatinya. Ketahuilah bahwa melepaskan sholat dari segala bahaya, mengikhlaskannya karena Allah Azza wa Jalla, dan mengerjakannya dengan segala syarat batiniah yang telah kami sebutkan itu, yaitu khusyuk, pengagungan, dan malu, adalah sebab untuk memperoleh nur yang cemerlang di dalam hati, di mana nur itu adalah kunci dari ilmu mukasyafah. Wali-wali Allah yang memperoleh kasyaf atau terbuka hijab dengan segala alam malakut langit dan bumi serta segala rahasia ketuhanan adalah terbukanya hijab di dalam sholat. Lebih-lebih di dalam sujud, karena hamba itu mendekati Tuhannya dengan sujud. Dari itu berfirman Allah Ta'ala, wasjud wad tarid, dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Tuhan. Surat Al-Alaq ayat 16. Terbukanya kasaf bagi tiap-tiap orang yang mengerjakan sholat itu adalah menurut tingkat kebersihannya dari kotoran duniawi. Berbeda yang demikian itu menurut kuat dan lemahnya, sedikit dan banyaknya, terang dan tersembunyinya, sehingga terbukalah bagi setengah mereka sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Dan terbukalah bagi setengah yang lain sesuatu itu sekedarnya. Sebagaimana terbuka bagi setengah mereka dunia itu dalam bentuk bangkai dan setan itu dalam bentuk anjing yang datang meniarap memanggil kepadanya. dan berbeda pula apa yang padanya mukasyafah. Setengah mereka terbuka baginya tentang sifat Allah dan kebesarannya. Setengah mereka terbuka tentang af'al atau perbuatan Allah. Dan setengah mereka terbuka tentang yang halus-halus ilmu mu'amalah. Untuk ketentuan segala pengertian itu, pada tiap-tiap waktu, ada sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak terhingga banyaknya. Di antara sebab-sebab itu, yang sangat sesuai ialah cita-cita. Karena apabila cita-cita itu ditujukan kepada sesuatu yang tertentu, maka adalah itu yang lebih utama kepada terbuka atau inkisaf.